Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan kitab الصيام dari kitab Ulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang puasa-puasa sunnah dalam hadis Abi Qatadah. Di sana sebutkan beberapa puasa sunnah yang di antaranya puasa Shaum Yaumi Arafah. An shaum yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Puasa Arafah keutamaannya yaitu yukaffir as-sanah al-madhiyah wal baqiyah. Itu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu dan setelah satu tahun yang akan datang. Dan dosa yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana pendapat dari jumhur ulama dan juga pendapat dari Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Karena dosa besar labudda min taubah. Harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang telah kita bahas puasa Arafah tanggal berapa? Puasa Arafah tanggal berapa? Atau kemarin hadir enggak? Puasa Arafah tanggal berapa? Puasa Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dihafal ya. Tanggal 9 puasa Arafah. 9 Dzulhijjah. Kemudian yang telah kita bahas yaitu tentang puasa Asyura. Puasa Asyura keutamanya itu yukafir sanah al-madiyah. Bisa menghapus dosa yang satu tahun yang telah lalu. Kapan puasa Asyura? Berapa? Tanggal 10 bulan Muharram. Nah. Kalau Tasu'a tanggal 9. Baik. Dan puasa Asyura di sini sama hukumnya sunnah dan afdalnya seseorang menggabungkan dengan puasa tanggal 9 untuk menyelisihi dari orang-orang Yahudi. Nah, hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lain baqitu ila Qabil la asumanna at-tasi'." Kalau masih aku ada umur sampai tahun depan, insyaallah taala saya akan berpuasa tanggal 9. Nah, untuk menyelisihi dari orang-orang Yahudi. Nah. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan shumut tasi' wal 'ashir wa khalifal yahud, dan selisihlah orang-orang Yahudi. Baik. Kemudian puasa yang telah kita bahas dari puasa-puasa sunnah, yaitu disunnahkan seseorang untuk berpuasa hari Senin juga hari Kamis. Nah, hari Senin sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Daka yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila 'alayya fihi." Yang dimana hari Senin adalah merupakan hari aku dilahirkan, dan juga hari yang aku dibangkitkan, dan juga hari yang di mana diturunkannya kepadaku Al-Qur'an. Nah, ini sunnahnya puasa hari Senin dan juga puasa hari Kamis. Karena keutamaannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzanika yaumani tu'radu fihi al-a'mal 'ala rabbil 'alamin." Wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa dua hari ini, mana dua hari Senin, yang di mana hari Senin juga hari Kamis, yang di mana dua hari itu adalah tu'radu fihi mal amal, yang di mana amal seorang itu dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu ayyurdu 'amali wa ana shaim, dan saya menginginkan, menyukai bahwa amalanku dihadapkan kepada Allah subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itu keutamaan puasa hari Senin juga hari Kamis. Kemudian yang telah kita bahas yaitu sunnahkannya puasa sittah min Syawal. Dan keutamaannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittah min Syawal kana kasyami dahr." Rahul Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, kana kasyami dahr, dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Berpuasa 1 tahun penuh. Hal ini sebagaimana dalam hadis qudsi, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan orang yang berpuasa, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa shahwatahu min ajli, yang di mana dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya min ajli. Kemudian diteruskan wal hasanah bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dilipat gandakan, bi asyri amsalha, menjadi 10 kali lipat. Sehingga seseorang yang berpuasa Ramadan dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat karena dia telah melakukan kebaikan, melaksanakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala. Dengan ini dalam hadis qudsi disebutkan wal hasanah bi asyri amsalha, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sehingga berpuasa selama 1 bulan itu pahalanya dilipat gandakan menjadi seperti 10 bulan. Dan 2 bulannya yaitu sempurnaan dari puasa 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal yaitu pahalanya seperti 2 bulan, sehingga 10 bulan kebaikan dan juga ditambah 2 bulan menjadi 12 bulan. Sehingga dengan ini Nabi SAW mengatakan, kana kasyami ad-dahr. Dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Nah, karena dia telah melakukan kebaikan. Dan dalam hadis kursi disebutkan, wal hasanah bi asyri amsalha. Nah, kemudian sisanya 2 bulannya, yaitu sitta min syawal. Dan afdolnya seseorang untuk apabila dia mempunyai hutang dari puasa Ramadan, afdolnya bagi dia untuk menyelesaikan hutangnya, mengqadha hutangnya, setelah itu puasa sitta min syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan, barsampai yang dia berpuasa Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm an wajhi an-nar 70 kharifan muttafaqun alaihi wa lafdhu lil-muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Barang siapa yang di mana seseorang berpuasa 1 hari fi sabilillah. Fi sabilillah nanti kita akan sebutkan apa yang dimaukan fi sabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'ada Allah bidzalikal yawm an wajhi an-nar 70 kharifan. Seseorang yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan pada hari itu an wajhihi, wajahnya dengan api neraka, 70 kharifan, selama perjalanan 70 tahun. Muttafaqun alaih wa lafdhul muslim. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini tentang keutamaan seseorang yang berpuasa fi sabilillah. Fi sabilillah, ada yang mengatakan jihad, wal murad bihi al jihad fi sabilillah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, As-Sunani dan juga para ulama yang lain. Dan juga ada yang mengatakan bahwa makna fi sabilillah di sini yaitu fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qaul Qurtubi dan juga Syekh bin Baz berpendapat mengatakan bahwa makna fi sabilillah yaitu fi ta'atillah. Dan Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa makna itu mempunyai kemungkinan 2 makna masuk ke dalamnya. Yani ma'na fi sabilillah bisa makna masuknya fi jihad fi sabilillah, dan juga bisa masuk ke dalam fi ta'atillah. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm an wajhi an-nar. Seseorang yang berpuasa 1 hari dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dengan api neraka 70 kharifan. Kharifan di sini yaitu tahun. Ay 70 aman. Selama 70 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini keutamaan tentang berpuasa dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar mengatakan bahwa yahtamil kemungkinan mempunyai dua makna, karena jihad juga termasuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil tentang keutamaan berpuasa dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana keutamaannya pernah kita bahas di awal pembahasan kitab Siyam tentang keutamaan puasa, itu sangat banyak sekali. Mendapatkan kegembiraan, kemudian pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk ke pintu Rayyan. Dan dia akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis ini dia akan dijauhkan dirinya dengan api neraka 70 kharifan. In 70 aman. Karena berpuasa adalah merupakan perisai. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyamu junnah, bahwa berpuasa adalah perisai, benteng yang di mana akan membentengi seseorang dari kemaksiatan, kemungkaran, ucapan-ucapan yang kotor, dan juga membentengi seseorang dari api neraka. Karena para ulama menyebutkan bahwa junnah ya wiqayah minan nar, penjagaan dari api neraka. Wa wiqayah minal ma'asi, dan penjagaan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan di dalam hadis yang lain, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Utsman bin Abi Al-As yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan shaumu junnah min adzabillah, bahwa berpuasa adalah perisai, benteng min adzabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan asyamu junnah, asyamu junnah minan nar kajunnati ahadikum minal kital. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan asyamu junnah, berpuasa adalah perisai, benteng dari api neraka, kajunnati ahadikum minal kital, seperti perisai, seperti benteng di antara kalian, benteng ahadikum di antara kalian, minal kital, dari peperangan. Karena seseorang ketika dia berperang, di samping dia memegang senjata, dia juga harus mempunyai benteng, seperti tameng, baju besi, ataupun yang lainnya, perisai, yang dimana seseorang ketika dia akan berperang, sama halnya ketika seseorang berpuasa. Yang dimana berpuasa di sini adalah merupakan perisai, penjagaan dari api neraka. Akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala an wajhin nar 70 kharifan. Dan tentunya berpuasa di sini yaitu seseorang yang berpuasa yang jauh dari riya, jauh dari sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan. Keimanan di sini sebagaimana yang telah kita lewati, yaitu dia mengimani bahwa dengan berpuasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Dengan berpuasa Ramadan akan menjadi penjaga baginya dari api neraka. Akan menjadi penjaga baginya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itu adalah merupakan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia berpuasa bukan hanya menahan dari laparnya saja. Bukan hanya menahan dari hausnya saja, akan tetapi bisa menahan dari hawa nafsu. Tidak berkata kotor. Tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Karena itu semuanya menyelisih dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berpuasa fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Wahtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Sehingga berapa banyak keutamaan-keutamaan dalam berpuasa. Keutamaan-keutamaan yang berlipat. Terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang di mana masih ada keutamaan-keutamaan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar, yang di mana Nabi SAW mengatakan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia melaksanakan qiyamul lail, mencari malam Lailatul Qadar dengan keimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang di mana malam Lailatul Qadar khairun min alf syahr, satu malam yang di mana keutamaannya sangat banyak sekali. Sehingga di 10 hari terakhir di sini, di pada bulan Ramadan, yang dimana jangan kita sia-siakan. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan qiyamul lail, dengan mencari malam Lailatul Qadar, sehingga kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ka'ab bin Mujrah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, uhduru mimbar, hadirlah kalian di depan mimbar. Kemudian para sahabat mengatakan, fahadarna, kemudian kami hadir di depan mimbar ketika Nabi SAW di depan para sahabatnya, beliau naik ke mimbar yang pertama mengucapkan amin. Kemudian naik ke mimbar yang kedua mengucapkan amin. Kemudian naik ke mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang engkau telah aminkan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, telah datang kepadaku Jibril mengatakan rugi. Sungguh telah rugi orang yang di mana dia telah mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Ucapkan amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Sehingga di dalam hadis ini Jangan sampai kita berlalu saja dari bulan Ramadan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kita semua. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.